Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَا بِشُكْرِ كَبَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat kepada kita, kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Setelah sebelumnya kita libur di bulan suci Ramadan agar dapat melakukan aktivitas yang lainnya di bulan suci tersebut, maka di malam yang ke-16 dari bulan Syawal 1442 Hijriah ini kembali kita lanjutkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa selesai bulan suci Ramadan itu tidak menunjukkan selesai dan berhentinya ibadah seorang muslim. Bahkan dianjurkan untuk dia jaga dan dia pelihara apa yang telah dia bangun, apa yang telah dia amalkan di bulan suci Ramadan. Karena hikmah besar dari tujuan puasa di bulan suci Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga rutinitas ibadah yang biasa diamalkan. Di antara yang sering diingatkan adalah menjaga salat malam. Tentunya setelah sholat-sholat yang wajib, sebagaimana seorang dia mengerjakan di bulan suci Ramadan, maka jaga untuk dia juga kerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya. Di antara yang beliau sampaikan kepada Abdullah, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamal lail, wahis fulan. Jangan engkau seperti, wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia qiyamul lail, lalu kemudian qiyamul lail, salat malam. Kalau di bulan suci Ramadan disilahkan dengan salat tarawih. Dia jaga qiyamul Ramadan, lalu kemudian keluar Ramadan dia tinggalkan. Dia biasa melakukan qiyamul lail, lalu kemudian dia tinggalkan. Jangan, itu sebuah celaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengingatkan kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun lil ismi. Wahai manusia, kaum muslimin, alaikum biqiyami ramadhan, hendaknya kalian jaga biqiyamil lail. Alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian jaga qiyamul lail, salat malam. Sesungguhnya itu merupakan rutinitas orang-orang saleh sebelum kalian, dan itu merupakan bentuk taqarrub, ibadah kepada Rabb kalian, dan itu merupakan penghapus dosa dan pencegah dari kejelekan dan dosa. Nah, Nabi SAW di hadis yang lain menyebutkan, ya'qidu syaitan ila qafiyati rasi ahadikum thalatha uqadin idza nama yadribu bikuli uqdatin alaika lailan tawilan. Syaitan mengikat pada tengkuk salah seorang kalian dengan tiga ikatan, tiga simpul, yang setiap ikatan, setiap simpul itu syaitan membisikkan, alaika lailan tawilan, tidurlah dengan tidur yang panjang, masih lama malam ini, nyenyaklah engkau dalam tidurmu, alaika lailan tawilan. Idza nama fa dzakarallaha ta'ala in hallat uqdatun. Jika dia terbangun di malam hari lalu dia berzikir kepada Allah, maka terlepaslah salah satu ikatannya. Wa idza tawadda'a in hallat anhu uqdatan. Lalu setelah itu dia berwudu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Sudah dua ikatan yang terlepas. Wa idza shalla in hallatil uqad. Kalau kemudian dia salat setelah itu, maka terlepaslah ikatan-ikatan simpul-simpul tersebut. Nah, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka di pagi hari dia menjadi seorang yang giat, yang rajin, yang semangat, dan jiwa yang baik menghadapi kehidupan, menghadapi ibadah dengan penuh kebaikan. Jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Wa illa asbaha khabithan kaslan, khabithan nafsi kaslan. Jika tidak demikian, maka na'udzubillah, dia akan menjadi jiwa yang buruk dan malas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jaga rutinitas ibadah kita kepada Allah. Sallallahu taufik wa thabat. Hanya kepada Allah kita meminta taufik dan thabat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Fathul Majid Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-14, bab qaulullah ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Dalam bab ini al-muallif rahimahullah hendak menyebutkan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kelemahan hamba, kelemahan manusia ini, bahkan para nabi alaihimussalatu wassalam mereka lemah, maksudnya lemah yakni tidak mampu memberikan manfaat atau madarat kepada orang lain, sehingga tidak boleh dan tidak sepantasnya untuk diibadahi dan disembah. Mereka adalah hamba dan utusan Allah. Hamba yang tidak disembah, tidak diibadahi, dan mereka utusan Allah yang diikuti, dicontohi amal perbuatannya, tuntunannya, bimbingannya, agar kita manusia ini selamat dalam kehidupan dunia dan mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Qala al-musannifu rahimahullah wa qawlihi. Berkata musannif rahimahullah dan firman Allah Ta'ala, wa qawluhu, walladzina tad'u min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, walau sami'u mastajabu lakum, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, wa la yunabbi'uka mithlu khabirin. Dan orang-orang yang menyeru berdoa dari selainnya, dari selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, orang-orang yang didoai tadi, orang-orang yang diibadahi tadi, mereka tidak memiliki sesuatu pun dari qitmir, kulit ari yang membungkus biji kurma. Sesuatu yang tidak berharga itu pun tidak mereka miliki. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Setelah Allah menyebutkan kelemahan yang pertama, artinya mereka itu tidak memiliki apapun. Kalau mereka tidak memiliki apapun, kenapa kalian meminta kepada mereka? Kenapa kalian berdoa dan beribadah kepada mereka? Mereka itu tidak memiliki sedikit pun. Tidak memiliki apa-apa. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Ini kelemahan yang kedua. Jika kalian berdoa, beribadah kepada mereka, mereka itu tidak bisa mendengarkan doa permintaan kalian. Kalian minta kepada mereka, mereka tidak dengarkan permintaan kalian. Sia-sia. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka dengar, itu pun mereka tidak mampu memenuhinya. Tidak mampu memberikan apa yang kalian minta. Kelemahan yang ketiga, semakin lemah. Seandainya pun mereka bisa mendengarkan permintaan kalian, seandainya kalau mereka bisa dengar, niscaya mereka pun tetap tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Ada yang minta kesehatan, ada yang minta rizki, ada yang minta umur panjang, ada yang minta sukses dalam hidupnya, berhasil dalam usahanya, apa saja. Mereka tidak mampu memenuhinya seandainya mereka mendengarkan permintaan-permintaan tersebut. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kelemahan yang keempat. Dan nanti di hari kiamat mereka akan ingkari kesyirikan kalian. Subhanallah, sangat sia-sia. Bukan hanya tidak mendapatkan hasil, ditambah lagi selain itu kesyirikan, dosa yang sangat besar. Tempat atau orang yang dimintai akan ingkari dan akan menjadi musuh bagi mereka yang meminta kepadanya. Kerugian yang berlipat. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang memberitakan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam semisal yang maha mengetahui ini. Qala syarih. Yukhbiru ta'ala an halil madu'uyin min dunihi minal malaikati wal anbiya'i wal asnam wa ghairihim bima yadulu ala ajazihim wa da'afihim. Allah subhanahu wa ta'ala, berkata syarih, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang keadaan orang-orang yang dimintai, orang-orang yang diibadahi, yang didoai dari selain Allah, baik dari kalangan para malaikat yang dimintai, atau yang dimintai itu dari kalangan para nabi atau berhala, patung atau yang lainnya. Allah beritakan tentang keadaan mereka, bahwa mereka itu lemah dan dhaif, tidak mampu. Wa annahum qad intafat anhumul asbab allati takunu fil mad'u. Dan Allah beritakan bahwa telah hilang, telah ternafikan, telah tiada sebab-sebab yang membolehkan untuk dijadikan tempat meminta. Kalau kita minta kepada seseorang itu kan punya harus terpenuhi, ada sebab-sebabnya. Dia sebagai pemilik, dia mendengarkan apa yang kita minta, dia mampu memberikan apa yang kita minta, dia setuju, dia menerima pemberiannya tersebut. Lah ini hilang sebab-sebab itu. Wahiyal milku wa sama'u du'a wal qudratu 'ala istijabati, yaitu kepemilikan, dia tidak memiliki apa-apa. Mendengarkan permintaan, dia tidak mendengarkan sedikit pun. Dan kemampuan untuk bisa memenuhi permintaan itu, dan dia lemah dari memberikannya. Famata lam tujad hadhihi syurut tamatan batalat da'watuhu. Maka kapan saja tidak sempurna, tidak didapati syarat-syarat ini secara lengkap, artinya ada satu yang hilang, maka batal permintaan atau tuntutan itu kepadanya, tidak boleh. Maka bagaimana lagi kalau seluruh persyaratan itu tidak ada, tidak ada satupun yang terpenuhi. Kalau salah satu saja yang hilang, tidak boleh untuk meminta kepadanya, itu sia-sia, tidak berguna. Apalagi kalau semua syaratnya enggak ada. Fanafa anhumul milk, Allah nafikan kepemilikan dari mereka. Mereka tidak memiliki. Biqaulihi la ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak memiliki sekitmir pun apa-apa. Qala Ibn Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Tawal Hasan wa Qatada al-kitmir al-lifafa allati takunu ala nawati tamr. Berkata Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atta, Al-Hasan, Al-Basri, Qatada Ibn Tiyan, Al-Sudusi, Rahimahumullah, wa radiyallahu ta'ala anhum. Kitmir itu adalah kulit yang membungkus kulit kurma. Ini pendapat yang masyhur. Ya, ada yang mengatakan garis atau kolam. Ya, naam. Yang ada di biji kurma, kalau biji kurma itu akan ada garis kayak kolam. Ada yang menyebutkan itu yang dimaksud dengan kitmir. Ya. Ada yang mengatakan titik hitam. Ada titik dalam biji kurma. Ya, titik putih. Ya. Nah. Titik itulah tempat keluarnya bakal pohon kurma kalau biji itu mengeluarkan tumbuhannya. Kalau dia hidup, itu titik itulah tempat keluarnya. Itu kitmir menurut pendapat sebagian. Al-muhim, sesuatu yang sepele, yang tidak berarti apa-apa, tidak berarti besar, itu pun mereka tidak memilikinya, bukan pemiliknya. Itu semua yang miliki Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan fin minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Sebagaimana firman Allah, mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memiliki satu rizki pun untuk mereka, dari langit ataukah dari bumi, sedikit pun mereka tidak memiliki dan mereka tidak mampu. Wa qala, dan Allah berfirman, Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardi wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, serulah orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai sekutu tadi, la yamlikuun, mereka tidak memiliki sekecil zarrah, biji sawi atau semut kecil, tidak memiliki sekecil apapun, sedikit pun di langit, demikian pula di bumi, tidak ada kepemilikan mereka sedikit pun. Wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka pun tidak berserikat, tidak bersama dalam sebuah kepemilikannya. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan mereka pun bukan penolong atau pembantu Allah dalam mengurusinya. Allah nafikan dari bentuk yang lainnya. Seseorang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, itu kalau dia sebagai pemilik. Dia punya kebun misalkan. Dia sebagai pemilik, pemilik tunggal. Ada orang datang minta, dia bisa kasih karena dia berhak, itu milik dia. Nah, dia kasih. Atau sebab yang kedua, dia bukan pemilik tunggal, dia salah satu pemilik, pemegang saham atau pemiliknya. Karena itu dimiliki oleh beberapa orang. Ada orang datang minta buah apel yang dia tanam atau yang ditanam oleh serikatnya, atau mangga misalnya. Dia ambil satu biji, dua biji dia kasih, satu buah, dua buah dia kasih. Boleh. Dia ikut serta, dia syarik mereka. Sekutu dalam kepemilikannya. Ya. Atau yang ketiga, dia sebagai pembantu, penolong, pekerja yang telah diberikan wewenang oleh tuannya untuk memberikan, kamu silahkan kamu makan, tapi jangan bawa pulang ya, makan saja. Kalau ada teman-temanmu datang atau kerabatmu datang, silahkan kamu kasih sehingga mereka bisa makan di sini. Nah, sebagai hidangan. Ada orang datang minta, saya minta buah manggamu. Oh silahkan ini, monggo. Saya bukan pemilik, tapi saya pekerja di sini. Zahir, pembantu. Allah Subhanahu wa taala menafikan seluruhnya dari orang-orang yang mereka ibadahi atau yang mereka mintai tersebut. Bukan pemilik, bukan ikut serta dalam memiliki, dan bukan pula penolong Allah dalam mengurusinya, dalam memilikinya. Wa nafa'anhum sama'ad du'a, dan Allah juga nafikan dari mereka mendengarkan permintaan, tuntutan tadi, bahwa orang-orang yang mereka mintai patung, berhala dan semisalnya itu tidak mendengarkan doa atau permintaan mereka. Biqaulihi in tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian berdoa atau meminta kepada mereka, mereka tidak mampu, tidak bisa mendengarkan doa kalian. Li'annahum ma baina mayyitin wa ghaibin anhum mustaghillun bima khuliqa lahu. Karena mereka ini, apakah mayit, orang yang sudah meninggal, atau ghaib, orang yang tidak ada di situ, tersibukkan dengan ketetapan yang telah diciptakan, yang telah ditetapkan, yang mereka diciptakan karena untuknya. Maksudnya apakah yang dimintai ini manusia mati, sudah meninggal, didatangi untuk dimintai di kuburnya, ataukah yang mereka minta ini malaikat? Ya, malaikat yang tersibukkan dengan tugas yang telah Allah tetapkan kepada mereka, sehingga mereka tidak bisa memenuhi dan memberi, mengabulkan apa yang dimintai, apa yang diminta kepada mereka tersebut. Mustaghillun bima khuliqa lahu, musakharun bima amara bihi kal malaika, dan yang mana mereka ditundukkan terhadap apa yang mereka diperintah seperti para malaikat. Nah, summa qala, lalu Allah berfirman, walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka pun kalau mendengar, itu pun mereka tidak mampu memenuhi, mengabulkan untuk kalian. Lianna dzalika laisa ilaihim, karena itu bukan wewenang mereka, bukan kemampuan mereka. Fa innallaha ta'ala lam ya'dzan li ahadin fi ibadihi fi du'ai ahadin minhum la istiklalan wala wasitatan kama taqaddama ba'du adillati dzalik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan seorang pun dari hamba-hambanya untuk berdoa, untuk meminta kepada seorang pun dari kalangan hamba. La istiklalan, tidak secara tersendiri, maksudnya sebagai tempat tujuan permintaan itu diberikan. Ya, tujuan asal. Ya, dia mintanya memang kepada orang itu, orang yang sudah meninggal. Wahai fulan, berikan kepadaku demikian dan demikian, lancarkan rizkiku atau usahaku begini dan begitu. Memang dia meminta kepada orangnya langsung, istiklalan. Wala wasitatan, Demikian pula Allah tidak mengizinkan meskipun dijadikan sebagai perantara. Ya. Oh, saya tidak meminta kepadanya, saya meminta kepada Allah, tetapi melalui perantara dia. Dia yang akan menyampaikan kebutuhan saya kepada Allah. Itu pun tidak Allah izinkan yang seperti itu. Nah, ya. Allah telah memerintahkan, "Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani." Kalau hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah aku dekat. Aku memenuhi, mengabulkan istijabah orang yang meminta kepadaku. Minta langsung kepada Allah. Kenapa harus dengan perantara? Allah Maha mendengar, Sami'un Alim. Wa huwa Sami'ul Basir. Maka menjadikan makhluk ini sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam permintaan atau memenuhi kebutuhan tadi, ya, di mana dia meminta atau berdoa kepada perantara tersebut, ya. Maka ini termasuk kesyirikan. Kama taqaddama ba'du adillati dzalik, sebagaimana telah terdahulu sebagian dalil-dalilnya. Qala rahimallah wa qawlu wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, dan nanti di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, akan diingkari, dikufuri. Fatabayyana bihadza anna da'wata ghairillahi syirkun, jelaslah dengan ini bahwa meminta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Allah nyatakan bisyirkikum, mereka akan ingkari kesyirikan kalian, bahwa itu kesyirikan. Nah, kalian meminta kepada mereka yang sifatnya tadi, baik meminta langsung kepadanya istiklalan atau menjadikannya sebagai wasilah atau perantara, wasil paten, itu kesyirikan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa takhadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim ridda. Surat Maryam ayat yang ke-81-82. Dan mereka menjadikan dari selain Allah sebagai ilah, sesembahan-sesembahan, agar supaya mereka menjadi mulia, ya, sebagai penolong, pelindung. Liyakunu lahum izza, agar sesembahan-sesembahan tadi sebagai pelindungnya, penolongnya. Kala sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadati, mereka yang didoai, mereka yang dijadikan sebagai ilah-ilah tadi, mereka yang diangkat sebagai sesembahan-sesembahan tadi, akan mengingkari peribadahan mereka, dan mereka akan menjadi musuh terhadap orang yang meminta dan berdoa kepadanya, menjadi lawannya nanti di yaumil qiyamah. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Wa qawlu wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum, qala Ibnu Katsir, yatabarwauna minkum kama qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Berkata Ibnu Katsir, mereka akan berlepas diri dari kalian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan siapakah yang lebih sesat, lebih sia-sia amalannya dari orang yang berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak mampu mengabulkan, memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Bukan hanya itu, hari itu saja, tetapi dia tidak akan mampu sampai hingga hari kiamat. Dan mereka tidak tahu menau, ghafilun, lalai dari permintaan-permintaan orang-orang kepada mereka. Wa idza husyiran nas, kalau nanti manusia ini dibangkitkan, kanu lahum a'da, mereka akan menjadi musuh bagi orang-orang yang meminta dan berdoa kepadanya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka akan kufuri, akan ingkari peribadahan atau penyembahan orang-orang kepada mereka. Qala wa qawlu la wa la yunabbiuka mithlu khabir, dan firman Allah, tidak ada yang memberitakan kepadamu semisal khabir, Allah yang maha mengetahui, ay wa la yukhbiruka bi'awaqibil umur, yakni tidak ada yang memberitakan kepadamu tentang akhir dari perkara-perkara ini, wa ma'alihim wa ma tasiru ilaihim mithlu khabirin biha. Tidak ada yang memberitakan, yang dapat memberitakan kepadamu tentang akhir dari perkara-perkara ini dan tempat berhentinya dan akhir dari perjalanan ini semua, semisal yang maha mengetahui tentang hal tersebut. Qala Qatada, berkata Qatada, yakni nafsahu tabaraka wa ta'ala, yakni yang Allah maksudkan adalah dirinya, diri Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang lebih mengetahui itu semua. Fa innahu akhbarahu bil waqi' la mahala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang pasti, yang nyata, tidak dapat terhindarkan. Qultu, saya katakan, wal musyrikuna lam yusallimu lil alimil khabir ma akhbara bi an ma'budatihim. Sementara orang-orang yang melakukan kesyirikan ini, mereka tidak menerima terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang telah Allah beritakan tentang sesembahan-sembahan mereka. Mereka tidak menerimanya. Faqalu, bahkan mereka tetap mengatakan, tamlik wa tasma' wa tujib wa tashfa' liman da'ahu. Mereka yang dimintai itu tetap memiliki, mereka pemilik, mereka mendengar, mereka mampu mengabulkan, mereka bisa memberikan syafaat terhadap orang yang berdoa atau meminta kepadanya. Yang kalau diistilahkan tetap ngotot, ngeyel. Allah beritakan sesembahan mereka tidak mampu mendengar, mereka mengatakan tetap mendengar. Dikatakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun, mereka katakan mereka ini banyak. Ya, kepemilikannya, banyak kekuasaannya, menguasai ini dan menguasai itu, memiliki ini dan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaltafitu ila ma akhbara bihi al-khabiru min anna kulla ma'budin yu'adi 'abidahu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak menoleh kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala al-khabir telah beritakan, bahwa setiap sesembahan yang mereka sembah itu akan menentang dan memusuhi penyembahnya nanti di hari kiamat. Wa yatabarra'u minhu, dan akan berlepas diri darinya. Mereka tidak peduli, mereka tidak memperhatikan, mereka tidak menerimanya, tidak menoleh kepada berita itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'ukum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna 'an 'ibadatikum laghafilin hunalika tablukulu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqqi wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Dan ingatlah pada hari kami kumpulkan mereka seluruhnya, kemudian kami katakan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan itu, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian, makanakum, yakni ilzamu makanakum, makanakum, antum musyrakaukum, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian, kalian dan sekutu-sekutu kalian. Fazayyalna bainahum, maka kami pun pisahkan mereka. Wa qala syuraka'ukum, syuraka'uhum, lalu kemudian sekutu-sekutu mereka mengatakan, ma kuntum iyyana ta'budun, bukan kepada kami kalian dahulu menyembah. Yakni sesembahan itu pada hakikatnya sesembahan kepada syaitan, penyembahan kepada syaitan. Walaupun mereka mengaku mereka menyembah malaikat, walaupun mereka mengaku mereka menyembah nabi, walaupun mereka mengaku mereka menyembah orang saleh, seluruh sesembahan dan ibadah itu peruntukannya kepada syaitan. Makanya Nabi Ibrahim AS mengingatkan ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan engkau menyembah syaitan, dalam surat Maryam. Karena penyembahan kepada berhala itu hakikatnya menyembah syaitan. Fakafa billah, maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Sesungguhnya kami tidak tahu menahu, kami ghafil, kami lalai, kami tidak tahu menahu tentang ibadah kalian itu. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat maka disitulah ya setiap jiwa akan merasakan apa yang telah dia kerjakan dahulu. Waruddu ilallah, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah, maula mereka al-haq, wa dhalla anhum, dan akan hilang dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan berupa kedustaan. Akhraja Ibnu Jarir an Ibnu Juraij qala Mujahid, dikeluarkan oleh Ibnu Jarir an dari Ibnu Juraij bahwa Mujahid radhiyallahu rahimahullah mengatakan, in kunna an ibadatikum la ghafilin, sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang ibadah kalian. Qala yaqulu dzalika kullu syai'in kana yu'badu min dunillah, akan mengatakan ucapan ini, setiap yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, setiap yang disembah dari selain Allah akan mengatakan ini. Disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Bukhari, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, bahwa asar ini yang zahir, asar ini munqati'. Ibnu Juraij, yakni Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibnu Juraij rahimahullah, perawi yang thiqah, hanya saja beliau seorang yang dikenal dengan tadlis, sahibu tadlis, mudallis, ya. Dan perkataan beliau qala Mujahid di sini adalah perkataan yang mengisyaratkan beliau tidak mendengarkan. Nah, Ibnul Junayd rahimahullah bertanya kepada Yahya Ibnu Ma'in, sami'a Ibnu Juraij an Mujahid syai'an, apakah Ibnu Juraij mendengarkan sesuatu dari Mujahid? Qala, berkata al-Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, harfan aw harfain, yang beliau dengarkan satu atau dua huruf. Satu atau dua huruf maksudnya dari bacaan, qira'ah. Yang beliau maksudnya dalam qira'ah Al-Qur'an, tafsir. Ya. Qala qultu, lalu saya bertanya, faman bainahuma? Kalau begitu siapa yang memperantarai antara keduanya, antara Ibnu Juraij dan Mujahid? Karena banyak riwayat dari Ibnu Juraij dari Mujahid, Ibnu Juraij dari Mujahid. Lalu siapa perantara antara keduanya? Berkata Yahya Ibnu Ma'in, qala la ajri, saya tidak tahu. Di tempat yang lain Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, waqad athbata sama'a harfin wahidin fil qira'ati fi qawlihi ta'ala fa inna Allah la yahdi man yudhil, telah sahih mendengarnya Ibnu Juraij rahimahullah dari Mujahid satu ayat, yaitu pada qira'ah fa inna Allah la yahdi man yudhil. Maka Yahya Ibnu Ma'in mengatakan, walam yasma' minhu ghairahu, dan Ibnu Juraij tidak mendengarkan ayat yang lain dari Mujahid. Ya. Nah, Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah juga mengatakan, qad kana atahu, dulu Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij rahimahullah ini mendatangi Mujahid, liyasma'a minhu, agar kemudian beliau bisa mendengarkan hadis, mendengarkan ilmu dari Al-Imam Mujahid rahimahullah, fawajadahu qad mata, ternyata beliau dapati Al-Imam Mujahid telah wafat, telah meninggal, sehingga beliau tidak mendengarkan hadis-hadis atau tafsir dari Mujahid lebih banyak dari apa yang beliau riwayatkan di sini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimallah, asar ini yang nampak dari riwayat Ibnu Juraij ini, kata Al-Imam Syekh Al-Bukhari rahimallah, yang nampak terputus terakhir. Falkais yastaqbilu hadhil ayat allati hiya al-hujja wan-nur wal-burhan bil-imani wal-qabul wal-amal. Seorang yang cerdik akan menghadapi ayat-ayat ini, dan itu merupakan hujan, cahaya, petunjuk. Dia akan hadapi dengan iman, penerimaan, dan mengamalkan. Demikian seorang muslim. Seorang muslim itu seorang yang mengagungkan ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak masuk akalnya atau bertentangan dengan keinginannya, dia akan beriman kepadanya. Dia akan menerima dan dia akan amalkan. Fayujarridu amalahu lillahi wahda duna kulli masiwa, sehingga dia akan mengosongkan, memutnikan amalan-amalannya hanya untuk Allah semata, tidak untuk selainnya. Mimman la yamliku li nafsi naf'an wala dharran fadlan an ghairi. Dia tidak memberikan amalan-amalannya itu kepada orang yang tidak memiliki untuk diri sendiri manfaat, ataukah pula tidak mampu menolak mudarat, apalagi untuk dia peruntukan kepada orang lain, lebih-lebih tidak mampu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang kita baca pada bab yang ke-14. Insyaallah kita akan masuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-14 ini di pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.